Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahdiyati fadlihi. Walhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairul anam rabbul karim wa anta bi khulqin azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal rasul salamu alaika rabbi bi biiznillah wa ma'in ilayya sayyidi binadil musilatidil khadratil aliyah tambah-tambah al-mukarrabun para hadirin wal hadirin yang saya ingatkan, mari kita pertama-tama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana kita pada pagi hari ini masih diperkenankan untuk beribadah sholat tasbih, mujahadah, dan mencari ilmu di gedung yang barokah di rumah Alim Salawat Wahidiyah, rumah Pak Yai Sayyid Abdul Majid Mahmud radhiyallahu anhu yang ada di Madinah ini. Kedua kalinya, moga-moga dan semoga sanjungan salawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula salam kerumah wa ta'ziman semoga dihaturkan oleh Allah kepada para kekasih Allah bin awalihim ila akhirihim khususun khadrati rusina dan zaman wa awadi wa sayri awliya ila khiruti wa muntahadu. Dengan harapan semoga kita semuanya ini dapat doa restu dan bimbingannya sehingga sisa umur yang kita manfaatkan ini, sisa umur yang kita miliki ini, moga-moga menjadi sisa umur yang barokah, yang manfaat di dunia dunia dan akhirat. Kami dan barang hadirin yang saya muliakan, pada minggu ini tanggal 8 April ini merupakan momen yang paling penting karena kita melaksanakan pertama kali pembukaan ngaji minggu bahkan walaupun berat masih mampu diberi kemampuan untuk melaksanakan. Oleh karena itulah, mari gedung ini kita manfaatkan, kita jadikan ibadah kita, kita jadikan pengabdian kita di hadapan Allah, dan kita jadikan gedung ini merupakan pusat perjuangan karena gedung ini adalah milik Alus Wahidiyah yang dengan tahu dengan susah payah ikut andil di dalamnya, ikut berpikir di dalamnya, bahkan karpet yang diduduk ini pun adalah andil jenderal semuanya. Ada keringat yang menetes di gedung ini, ada tenaga yang dikucurkan di gedung ini, ada harta benda para bapak ibu yang ditaruh di sini. Nah, semoga ini merupakan tinggalan yang manfaat hadirin. Tinggalan jenengan sebelum meninggalkan dunia yang fana, jenengan punya sedekah jariah, punya tinggalan untuk perjuangan ila yaumil kiamat. Perjuangan fadhilul lawah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, setelah kami mujahadah rasanya rindu sekali dengan air mata kita ini. Karena dunia ini sudah banyak tertawa, di sana sini banyak kesenangan-kesenangan yang membuat jiwa kita terlena. Ya alhamdulillah, pertama kita tempati gedung ini, kita siram dengan air mata kita. Nah, semoga air mata ini manfaat betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus air mata manfaat besok Israel teko kadine. Setelah Israel datang baru tahu air mata kita ini bermanfaat. Kalau sekarang kita enggak tahu. Mungkin banyak yang enggak senang, mungkin banyak yang kecam. Tapi kalau sudah, ya maaf, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah datang waktu kita, Israel datang, ini baru tahu, baru merasakan betapa besar air mata yang kita kucurkan, yang kita teteskan untuk takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, pertama kita masuk kita siram dengan air mata kita, air mata takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Qur'an didahulukan falyakhafu qalilan walyam buku kasir dalam surat Taubah. Wahai manusia, kamu kalau tahu dunia ini memang hancur dan mana, kalau kamu nyadari dunia ini bukan tempatmu, ini adalah sebagai uang, sebentar lagi kamu akan sampai dan akan kembali, maka jangan banyak tertawa di dunia ini. Tapi kenyataannya gimana adik-adik? Di sana sini tertawa, mabuk-mabukan, di sana sini maksiat sabur, tertawa sama. Dilarang oleh Allah. Kamu kalau tahu dunia ini adalah berkat terminal, kalau tahu kalau dunia ini adalah berkat tempat kebahagiaan, kalau kamu sadar dunia ini nanti dimintai pertanggungan jawab, maka jangan banyak tertawa. Ya sekedarnya kita senang sebagai syukur di hadapan Allah. Banyak kaku kelilah, tertawa sedikit. Dosa wakil, tertawa sedikit. Walia buku, kasih loh. Tapi ya banyak menangislah kamu di dunia ini. Karena hadirin, kalau kita tahu sepeda motor, ya harus kita siram dengan air. Selain kita kotor, kita siram dengan air. Tapi dosa-dosa yang mengendap di hati kita, maksiat kita di hadapannya, kita siram dengan apa? Ada itu. Hanya dengan air mata. Mengganggu, nyiram dosa banyu kotor. Padahal kekuatan air mata yang diberikan oleh Allah belum pernah kita gunakan, belum pernah kita menangis karena Allah. Kadang-kadang kita mampu nangis dosa, itu sudah baik, sudah bagus. Tapi lebih bagus nangisi perjuangan kita. Perjuangan terbuka oleh situasi seperti ini, kita masih nangisi dosa, itu sudah baik. Tapi lebih baik nangisi perjuangan ini. Pernahkah kita menyiram perjuangan ini dengan pupuk air mata kita hadirin? Mari ini kita perhatikan. Dan maaf mungkin ini suara kematian yang dengar-dengar, yaitu tadi tek-tek. Ini peringatan ini hadirin. Bersama pembukaan ini mungkin ada orang mati loh. Ini alamat apa hadirin? Ini mengandung alamat apa ini? Di sini pengajian, di sana ada kematian. Dan jangan-jangan kita yang mati nanti. Kita nggak tahu, nggak pernah berpikir di sana. Ini mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dunia nampaknya seperti ini indah, tapi balak bencana semakin besar. Apa balak ini kita song-song dengan tangisan? Apa dengan tertawa kita? Mengakhir balak bencana, akhir kecelakaan kok kita banyak tertawa? Ini ngeceh kok di Allah aja. Balai ini peringatan kok lo jenang mau tertawa senang-senang. Ini namanya ngece, Gusti Allah. Mestinya kita harus melihatnya. Jadi, hadirin, terutama pengamal sholat. dia. Dalam perjuangan tidak ada istilah kalah atau menang. Dalam perjuangan ada istilah hidup atau mati. Pilih mana kita? Mau hidup macam apa? Kalau kita dihadapkan dua perkara, mundur dari perjuangan, kita bahagia di dunia, harta melimpah. Tapi kalau kita maju perjuangan, mungkin kita mati. Pilih mana kita hadir? Dalam sejarah, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ini sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah sedang istirahat di rumah dengan keponakannya yang waktu umur 16 tahun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat Rasulullah ada di rumah, tahu-tahu ada rencana jahat orang-orang kafir Quraisy yang siap untuk membantai dan membunuh Rasulullah. Di antara beberapa kafilah mewakilkan orang-orang yang tega, waktu sudah datang mau menyerbu rumahnya Rasul dan menculik Rasulullah hidup atau mati. Saat inilah malaikat Jibril datang memberitahu Rasul, ya Muhammad, sudah waktunya kamu hijrah ke Madinah. Allah perintah kamu hijrah ke Madinah, keluarlah. Tapi apa yang terjadi? Di luar lebih kurang 50 jago-jago yang tega siap untuk menghadap Rasul. Karena Rasul tidak pernah takut mati karena dia memandang Allah. Dia tidak pernah grogi menghadap balak atau risiko yang besar. Satu malam turun surat Yasin ayat 1-10. Yasin berkata di kaki indah kalah dan besar hasil berkisah terus sampai ayat 10. Akhirnya oleh Rasul dibacakan itu keluar dari rumah. Jago-jago yang ingin membantai membunuh Rasul saling sudah tidur dengan pulas, bahkan kepalanya dipasuk oleh Rasul. Saat Rasulullah pergi hijrah keluar dari Mekah, di malam hari hanya satu keponakan seorang remaja yang umur 16 tahun. Akhirnya dikatakan oleh Ali, wahai Ali, bagaimana kiranya kalau kamu tidur di kamarku, biar orang-orang kafir Quraisy menyangka kalau itu aku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Sambil berselimut, dia mau menempati tempat tidur Rasulullah. Dia hanya mengatakan, saya siap ya Rasul, saya siap mati di tempat tidurmu ya Rasulullah. Umur 16 tahun dia ikut. Saya rela menjadi tumbalnya perjuangan, mati di tempat tidurmu ya Rasulullah. 16 tahun seneng-seneng sedunia, dia rela mati karena dia pasti akan dibantai oleh orang-orang di sana. Tidak ada rasa takut dalam perjuangan. Setelah Rasul hijrah, datanglah orang-orang masuk. Di sana Rasulullah aman. Sayyidina Ali. Inilah anak-anak suka diri adik-adik itu. Zaman Rasulullah ada bapak remaja Sayyidina Ali. Bapak perjuangan. Rumbel bapak. Bemper itu kalau kumpul itu ya yang dibukanya sendiri. Tapi kalau nabrak mesti bemper itu sih, si orang jenuh mesti selamat. Itu namanya bemper. Dalam perjuangan Islam pasti ada bemper-bemper. Penguat-penguat. Di zaman Rasul ternyata bemper anak muda adalah Sayyidina Ali. Bemper kalangan tua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun tua, yang rela sebagai pelipur, sebagai penebus jiwa lalu bila menghadapi maut. Ini adalah perjuangan Rasulullah. Akhirnya mulia orang yang begini berambil, berperi perjuangan Islam yang lalu. ini merupakan perjuangan aku yang dibawa menjadi mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sudah dilupakan Wahidiyah. Maka Rasul mengatakan pada al-Islam berubah. Islam awal muncul dianggap asing. Wasaya ubu pada agama kuriban, wasaya ubu agama pada kuriban, dan nanti perjuanganku di akhir zaman semurni seperti perjuanganku di akhir zaman pasti dianggap asing. Butuh member, butuh kuat dari kalangan umat di zaman itu. Karena di zaman itu dianggap asing. Kenyataannya wahid dia dikecam kesana kemari bagi orang tidak paham. Waktu banyak berubah untuk orang yang jadi pemper di saat itu yang dianggap asing. Hadirin anak-anakku, relakah kau jadi pemper perjuangan ini? Relakah kau dikecam? Daftar syahid hari ini. Daftar jadi pejuang. Mumpung ada kesempatan, lebih bersikakan bosok kalau belum. Jangan takut. Hidup di akhir lebih tegak. Buat akhir betul. Khairullah. Tapi jadilah member yang baik. Tidak berjuang. Terutama yang tidak paham kenapa ini bagi dia di akhir zaman ini sudah jarang ditampakkan. Karena kita hanya hafal ilmu tauhid, tapi belum pernah belum bisa menatapkan ilmu tauhid itu sendiri. Maka dengan teori, bimbingan, didikan, dan selawat lagi dia sebagai alat bagi siapa yang membacanya, insya Allah akan ada pengetahuan di dalamnya. Hadirin, dia mana dalam perjuangan tidak? Dia. Uang harus turun, tenaga harus turun, keringat harus turun, pikiran harus dikorbankan semuanya. Itu namanya perjuangan. Di sisi lain, di sisi lain, Allah memberikan jaminan. Barang siapa di akhir zaman berjuang memegang sunnahnya Rasul dikala sunnah itu sudah rusak. Kalau kita khususkan, di akhir zaman banyak orang tertawa, dia mau menangis. Nangisi dosanya, perjuangan umatnya ditangisi, dimohonkan ampunan, apa kata Rasul? Di zaman orang yang memegang sunnahku di akhir zaman, di mana zaman sudah rusak, Rasulullah memberi jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umat itu bagaikan 100 sahabat. Kedudukannya koyok 100 sahabat, bahkan dijauhkan koyok 50 syahid yang hancur di medan peperangan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini berjuang sangat mudah. Terus lu gua ujadau melok mikir-mikir berjuang. Kalau ono omongan fitnah jangan dituruti, itu pupuk. Maaf, mungkin daerah-daerah kau dikecam, jenengan dikecam, jangan dituruti. Syukur kepada Allah itu pupukmu. Sebab kalau ono kumpul ya tanpa dipupuk bisa, tanpa difitnah dan dihina. Kalau kalian mengamalkan imanmu kuat, pasti diuji. Al-mu'minu baina khamsi syadadin. Kalau imanmu masuk sungguh-sungguh dalam jiwa, kamu akan dihadapkan 5 perkara yang sangat berat. Pasti Rasul mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu akan dihadapkan 5 perkara. Satu, kalau imanmu memang menonjol, kamu akan diuji mukminah yang sabar. Pondok Islami, pondok mukmin ini kecam kamu. Sama-sama mukminnya, ya maaf, maaf, ya jangan dikecam mati-matian. Lalu dikharun lo tanpa dasar. Mukmin yang sabar, mukmin yang sabar. Teman-teman sesama iman menghasuti kamu. Tidak suka dengan orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Yang nomor dua, orang yang memang benar harus dihadapkan dengan munafikin yang bodoh. Golongan orang-orang yang munafik, yang lahirnya seperti kami, seperti kita baik, tapi hatinya bosok, itu namanya munafik. Lahirnya fardhu lillah, air matanya berlinangan keluar dari matanya, tapi hatinya maaf, maaf hadirin, maksiat terus tidak berhenti nih, munafik itu namanya. Saya dari itu tidak orang lain, saya munafik yang terburu. Dia marah melihat kita karena kita dianggap mahal, dan dia sangat benci pada kita. Yang ketiga, kafir dari kontinu. Orang-orang yang tegar kepada Allah, siapa bodoh? Apa dibunuh jiwanya? Apa dibunuh tenaganya? Dibunuh ekonominya? Dibunuh pergaulannya? Dihadang dari bermacam itu. Yang keempat adalah dihadapkan dengan syaitan. Setan yang berdesakkan kalian. Bermacam-macam jurus. Setan untuk menghancurkan kita. Tapi tidak boleh mundur. Bangkit 100 kali akan jatuh, 100 kali bangkit, 1000 kali kita maksiat, 1000 kali kita tobat kepada Allah. Tidak ada istilah berhenti untuk menghadap kepada Allah. Karena Allah tidak akan hilang. dalam kita. Tolong hilangkan pejuang-pejuang para penduduk, hilangkan benci satu yang lain, omong sehingga perlu dibuang jauh-jauh. Karena kita sudah penuh dosa, mengapa kita menambah-nambah dosa? Nafsu menazir, nafsu menentang kamu, suku jamur menentang diri, sehingga kamu tidak masuk ke dalam kejahatan perjuangan itu. Memang kalau tidak paham, belajar. Kalau tidak ngerti, tanya. Insya Allah, ilmu akan diberikan oleh Allah SWT. Hadirin, maaf. Ini kami tidak bisa panjang ya, tidak membawa buku yang harus dibelajar. Ini kami sudah sepakat untuk pembukaan hari ini, nanti kita musyawarahkan. Apa ini harus tiap minggu, apa dua minggu sekali, atau sebulan sekali. Ini terserah. Yang penting, hadirin, hadirin, hidup sekali harus ada jasa. Kalau kita mati, apa yang panjenengan tinggalkan di hadapan masyarakat? Karena kita ini mati sebentar lagi. Masyarakat mengenang kalian, opo sih mengenang kalau gitu. Apa kamu disebut itu loh, si dia mati, biar benang-benang apa itu? Apa disebut iku biar ahli maksiat apa gitu? Apa sebaliknya? Orang-orang baik dulu suka menolong, yang mendirikan itu Rasulullah, yang berjuang itu Rasulullah. Maka kita sebelum tinggalkan dunia yang fana, tinggalkan apa? Yang boleh tinggal di dunia ini. Kau tinggal Allah. Kalau satu orang kau tuntut datang ke sini, itu tinggalkan dia berharga. Suatu waktu kamu mati, orang itu akan meneruskan perjuangan. Tidak ada istilah dosa di dalam perjuangan. Perjuangan terus. Bagi orang-orang banyak dosa, mari bersama saya. Yang hancur seperti lilin, asal orang lain tersinar. Daripada korban lilin, lebih baik kita yang hancur orang lain bersama. Rasul pun berani menanggung begitu. Sehingga dalam suatu saat Rasulullah melihat umatnya yang penuh digiring nang rokok atau mereka. Hanya satu ucapan Rasulullah. Umatku, kau kemana? Aku Nabi. Umatnya hanya mengatakan aku, dosaku, kesalahanku, membawaku diseret ke neraka. Rasul membela mati-matian. Apa kata Rasul? Umatku jangan kau masukkan ke neraka. Karena ketahuan Rasul, umatnya diseret-seret. Kau terpaksa umatku kau beri masukkan ke neraka. Biar aku sebagai gantinya asal umatku lagi. Ini Rasulullah SAW. Dan kita gimana hadir? Rasulullah SAW menjawab, sedar dan mengajar ini. Nanti ada tanya jawab. Silakan. Setelah itu saya tidak ada undangan khusus lain. Ya, tolong jangan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Masalah tangis, ingat tangis itu perintah Allah. Cuma di Al-Quran kita ini mau cocok kamu mendengarnya. Lu nangis kok bantah, kok bantah. Itu kehendaknya Allah, hidayah Allah. Gak ada yang nangis dikali-kali, kecuali senyap Allah. Terus kita mengatakan, nonton kali dikatakan ke ikhlas. Maaf, ikhlas itu yang tahu, hanya Allah. Kalau ini jeluniannya. Kalau sama kecil, macak, nanti pengeran, koyo-koyo, lu hati ini Allah. Khusnudullah. Sebab Rasul sendiri mengatakan, nah, kalau kamu berjalan ke muka bumi ini, kau temui di pertamanan surga, fartau berbuah di pertamanan surga. Itu ditanya, kalau siapa, apa pertamanan surga itu? Wah, dia berjanya, dia Rasul, apa sejarahnya pertamanan surga? Kilkutik. Ya bu, golongan uang sing eling nang Allah, menundukkan hatinya, berlinangan air mata, merasa dekat dengan Allah, merasa dosa jabat. Yo iku, khilkul dikr. Kupengan dikir di hadapan Allah. Santaun berbuku. Di zaman orang tertawa, carilah teman-teman yang mampu untuk memisah dosa. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Jadi masalah tangis dalam ajaran Islam sudah wajar. Rasul kalau dia ngaji, bahkan sahabat kalau panggil jenderal, bahkan kakek sing semaput, itu pun Rasul dia. Tapi memang dalam salah satu hadis, Kanjeng Nabi pernah larang orang manis. Tapi asbabul wujud, sebabnya suatu saat itu ada seorang yang kematian kepada anaknya. Akhirnya dia nangis sejadi-jadinya. Ya Allah anakku, dia anak satu-satu, ini sih gue udah pekerjaan aku. Dia sabat-sabat memuji-muji anaknya. Akhirnya dilarang oleh Rasul, jangan menangis, haram kamu menangis itu. Karena kamu nangisnya bukan nangis karena kasih sayang, nangis bukan takut dosa, tapi nangis gak ridho anak yang diberikan lewat diambil, itu haram. Saat itu dia nyentak Rasul, sabat gak melakukan musibah sambil menangis. Rasul pergi. Setelah ketahuan tadi Rasulmu, dikejarlah oleh Rasulmu, dikejarlah oleh simpulan tadi. Akhirnya maklum, maaf ya Rasul, saya tidak tahu kalau jenengan di sana nanti. Iya, sabar padanya di saat ada musibah. Di saat panjenengan oleh musibah, yuk sabar. Bukan Rasulullah dilukaskan Rasulnya. Saat musibah, saat itu harus sabar. Yang nangis, yang protes kepada Allah, inilah yang dilarang, diharamkan. Karena nangisnya itu adalah tidak ridho dengan ujian yang mesti. Hadirin yang saya muliakan, ya karena itu sifatnya ada pembukaan, saya akhiri. Nanti ada tanya jawab yang tak paham masalah waktu dia atau masalah yang menjadikan, mari kita bahas bersama-sama. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.